menjadi bayi harimau. Bayi harimau anak petani, seperti sanca melilit kerbau. Ia ada di gorong-gorong kota. Lantas apa agamanya? Kerbauku kerbau petani, ularku ular sanca. Bayiku murni dan kosong, ia ada di gorong-gorong kota. Kerbauku kerbau petani, ularku ular sanca. Bayiku bayi harimau, ia ada di gorong-gorong kota. Kerbauku bayi, murni dan kosong. Ia ada di gorong-gorong kota. Kerbauku bayi, harimau. Ia ada di gorong-gorong kota. Kerbauku bayi, yang berkalung sanca.